ketika saya menikah, ujung-ujung datang penghulu dinikahkan, kalau rukun nikah yang 5 ada, pengantin laki, pengantin perempuan, wali pihak perempuan, 2 orang saksi yang adil, kemudian ijab kabul, pernikahan Anda sah. Yang namanya mahar tidak termasuk rukun nikah. Mahar itu syarat daripada pernikahan. Watun nisa'a shadaqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan yang aku nikahi, yaitu pemberian yang ikhlas, yang memadai. Jadi kalau saat itu uangnya tidak ada, suami Anda wajib membayarnya kapanpun itu. Sesuai yang disebutkan gitu. Yang disebutkan, berapa tadi? 50 ribu. 10 ribu. 10 ribu. Iya. Yeah. Suami Anda harus membayarnya. Ada nggak dia bayarin? Iya. Yeah. Jadi, jadi harus dibayar oleh suami Anda, karena itu merupakan hutang. Kemudian yang kedua, mertua saya masih menerima mantan istri suami saya. Wajar. Iya. Punya anak karena lagi. Karena punya anak. Iya. Wajar. Anda jangan cembokur. Itu masa lalu suami Anda. Iya ya kan? Iya. Semua kita punya masa lalu. Disimpan di sini. Jangan cemburu. Resiko kenapa mau nikah dengan duda. Gitu. Iya, begitu. Kan ya. Ada mantan istrinya. Iya. Jadi jangan cembokur. Kalau misalnya datang, klokur jae. Iya. Ya, baik ya. Ya Ibu Ida mudah-mudahan terjawab. Tetapi kalau memang belum dibayar, si maharnya itu segera dibayarkan. Segera dibayarkan, karena itu hutang. Iya, jadi diterima dengan mas kawin uang 10 ribuan lama. Nah, itu susah ya nyari yang lamanya ya. Yang perlu 10 ribu aja. Iya, jangan lama-lama. Sudahlah si Ibu-Ibu. Halo, Assalamualaikum. Iya, si Tutut. Ya, baik. Yang berikutnya. Dan kita berikan kesempatan dulu kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim yang ingin bertanya. Siapa? Silakan. Ini mukanya udah nafsu ingin bertanya. Ya, nafsu bertanya nggak apa-apa kalau dalam... silakan, masa. Bu. Ini sebelah, yang sebelah kiri. Ya, sebelah sini dulu. Mana dulu? Ya. Ya, silakan, Bu. Ceduk. Ceduk. Ya, silakan. Sudah nyala itu langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajar Rusita Ahyar dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Tajur Ciledug Tangerang. Iya. Curhat dong, Ma. Iya dong. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa Allah itu tidak akan membebani manusia itu sebatas dari kemampuannya, begitu, Ma? Iya. Tapi sering kenyataannya kita alami orang miskin mendapat musibah, seperti contohnya anaknya sakit yang harus operasi. Iya. Sementara biaya operasi itu sangat mahal, tidak sesuai dengan kemampuan fakir miskin tersebut. Mohon penjelasan Mama daripada ayat tersebut. Iya. Demikianlah pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Rosita dari Tangerang. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia tidak akan diberikan beban kehidupan oleh Allah kecuali dia sanggup mengatasinya. Maksudnya apa? Kata ibu, kadang-kadang ada orang miskin, orang susah, anaknya sakit, dioperasi dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena di lingkungan kita bukan hanya ada orang miskin. Banyak orang yang kaya raya. Buat apa? Biar yang kaya raya mensyukuri nikmat Allah dengan cara membantu mereka yang miskin. Seperti itu. Jadi ada orang yang menghiraukan kita. Cuman masalahnya, maaf dalam tanda kutip, ini banyak sekali saya alami, begitu banyak orang yang datang tidak sesuai dengan keadaan. Dia minta rumahnya rusak, minta dibetulin, minta yang rumahnya sertifikatnya digadein, minta ditebusin, apa urusan saya? Itu masalahnya. Ketika kita minta bantuan orang sesuai kemampuan, sesuai dengan keadaan kita, itulah yang dimaksud oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, agar orang sekeliling kita hirau dengan kita. Dan siapa yang pertama dibantu? Saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang terdekat. Yang jauh mah ada orang lain yang punya tetangga dengan dia. Nah, ini untuk dimengerti oleh semua pemirsa, bahwa kita itu yang punya kewajiban membantu keluarga dekat, tetangga dekat, orang yang dekat dengan kita. Yang jauh itu, maaf dalam tanda kutip, bukan kewajiban kita, kewajiban orang yang dekat dengan mereka. Seperti itu, insya Allah, itulah yang disebut dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya, ya, Ibu Rosita mudah-mudahan terjawab pertanyaannya ya. Saya yakin Ibu Rosita